Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kajian di pagi hari ini kita melanjutkan menuju surat yang berikutnya setelah kita selesaikan pada kajian yang lalu surat At-Tin yang merupakan surat ke-95, maka berikutnya adalah surat yang disebut dengan Alam Nasrah, yaitu surat yang ke-94, menjadi mundur dari surat ke-95 menuju surat yang ke-94 karena memang kita mulai dari surat yang terakhir, yakni surat ke-114, surat An-Nas, kemudian mundur kepada surat yang sebelumnya, dan demikian karena kita mengawali dari belakang, yakni akhir dari juz amma. Maka sampailah kita biidznillah taala pada kajian di pagi hari ini, surat Alam Nasrah atau yang disebut dengan surat Asy-Syarh, Asy-Syarhu. Maknanya adalah kelapangan. Syaraha yashrahu. Syarhu yakni maknanya kelapangan. Kita mungkin sering mendengar kata syarah seperti kitab atau matan ini karya dari salah seorang ulama salaf ahli sunnah, kemudian di sana padanya syarahnya, syarah yang diartikan biasanya dengan penjelasan, yang berarti perlu adanya penjelasan yang dipaparkan, kelapangan, yang kalau difahami sendiri, mungkin tidaklah sampai dengan pemahaman yang dimaksud, sehingga oleh karenanya datang para ulama yang berikutnya untuk memberikan syarahnya, melapangkan dari yang tadinya sulit difahami, atau mungkin bisa difahami tetapi dengan pemahaman yang tidak diinginkan, maka datanglah syarah. Sekian banyak kitab-kitab yang disyarah oleh para ulama, ambil contoh seperti kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang di sana padanya syarah kitab Tauhid yang berjudul Fathul Majid karya Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullah. Naam. Maka tidak asing lagi kita dengan kata syarah. Dari kata syaraha, yashrahu, syarhun. Maka demikianlah surat yang kita sedang berada padanya. Ada pula yang menyebut dengan alam nasyrah, terambil dari kata pertama pada ayat yang pertama pula. Surat ini adalah terdiri dari 8 ayat Al-Quran. Yang tergolong sebagai surat Makkiyah. Tergolong sebagai surat Makkiyah. Yang mana secara urutan asbabun nuzulnya atau diturunkannya ayat atau surat itu adalah setelah surat Ad-Duha. Naam. Yang intinya surat ini Allah Subhanahu wa taala memaksudkan untuk menghibur hati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sebagai upaya untuk menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus pula perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk terus melangsungkan atau melancarkan dakwah yang didasari tentunya dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Allah mengawali dalam bentuk pertanyaan yang maksudnya bukan untuk dijawab, tetapi adalah tentunya jawaban itu sudah semestinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Maka Allah Jalla wa Ala firmankan, alam nashrah. Alam adalah terdiri dari dua kata, yang mana alif pada awal ayat adalah bentuk alif istifham. Alif dalam maksud untuk menanyakan. Nah, yang biasa diartikan dengan apakah. Kemudian datang setelah alif adalah lam. Lam dengan mim. Lam yang biasa diartikan dengan tidak, atau bisa diartikan pula dengan bukan. Nam, sehingga kalau digabungkan, apakah bukan, apakah tidak, atau lebih singkatnya dalam bahasa kita, bukankah. Nam, alam. Nam, bukankah. Demikian secara lugasnya bahasa untuk mengartikan. Kemudian datang kata nashrah, yang berasal dari nashrahu. Kemudian haknya yang dhamma berubah menjadi sukun karena suatu sebab. Sebabnya insyaallah kita bisa menjawabnya adalah karena ada kata lam. Maka lam sebelum kata nashrah adalah salah satu perangkat dari kata yang menjazamkan. Salah satu bentuk jazm adalah sukun, sehingga yang asalnya nashrahu jadilah nashrah. Naam, begitu. Asalnya adalah nashrahu, demikian asal dari kata fi'il mudhari'. Naam, huruf terakhirnya dhamma selama belum ada yang mempengaruhi, maka menjadi sukun karena suatu sebab yang mempengaruhinya. Itulah lam. Jadilah nashrah. Tidak lagi dibaca alam nashrahu. Maka terlihat kesalahan ketika dibaca seperti itu. Nah, maka fi'il mudhari' di situ nashrahu asalnya adalah yashrahu. Ya, berasal dari ya. Kemudian kenapa menjadi nun? Karena di situ terkandung secara tidak langsung atau tersirat adalah kata ganti kami, yang bahasa Arabnya adalah nahnu. Maka kami yang dimaksudkan adalah Allah. Sehingga bagaimana mengartikan alam nashrah? Bukankah kami? Nah, yang mana syaraha itu sendiri tadi telah disebutkan artinya melapangkan. Bukankah kami telah lapangkan? Ya. Laka terdiri dari dua huruf lam dengan ka. La itu bisa diartikan bagi atau untuk. Sedangkan ka di situ adalah kata ganti kamu. Anta, maka kata gantinya adalah ka. Sehingga lam disambung dengan ka. Laka berarti untukmu, bagimu. Dan mu di situ adalah yang dimaksudkan Rasulullah, adalah yang dimaksudkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah lapangkan bagimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebutkan demikian karena memang penafsirannya seperti itu. Kamu di situ maksudnya adalah beliau. Apa yang dilapangkan adalah sodroka. Sodroka dari kata sodrun. Sodrun artinya adalah dada. Disambung dengan kata ganti kamu yaitu ka, jadilah sodroka. Nah, maka dengan itu makna lugasnya adalah Bukankah kami telah lapangkan dadamu untukmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diakhiri dengan kata pertanyaan. Nah, yang sekali lagi kembali kepada penjelasan awal, tidak memerlukan jawaban. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, hai Muhammad? Apa jawabnya? Tentunya adalah iya. Ya, tentunya adalah iya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah lapangkan dada beliau. Yang maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghibur Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perjuangan menyampaikan risalah dakwah yang tidak lepas dari tantangan dan rintangan, agar beliau tidak kecil hati, tidak sempit dada beliau, maka Allah lapangkan dada beliau. 6. Dengan bentuk kalimat pertanyaan, agar lebih mengena kepada hati. Penyajian dalam bentuk pertanyaan itu lebih mengena kepada hati dibandingkan suatu pernyataan. Kami telah lapangkan dadamu, hai Muhammad. Terus kemudian ada suatu kalimat, bukankah kami telah lapangkan dadamu, hai Muhammad? Beda apa tidak? Dua kalimat, coba dibandingkan. Kami misalkan telah lapangkan dadamu, hai Muhammad. Bagaimana yang terasa di hati atau pendengaran kita ketika dibandingkan, bukankah kami telah lapangkan dadamu, hai Muhammad? Terasa ada perbedaan dan rasa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam bentuk seperti ini, pertanyaan yang sekali lagi tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya sudah jelas bahwa kamilah yang tentunya melapangkan dadamu, hai Muhammad, supaya engkau besar hati, supaya engkau tidak merasa terkucil, terasa sendirian ketika dakwah itu kemudian ditentang dan ditolak oleh kebanyakan masyarakat bangsa Arab, tapi majulah terus tanpa ada henti-hentinya dan berhenti. Sampaikan risalah dan tugas ini, tugas yang mulia ini kepada mereka, dan besarkan hatimu. Maka kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tafsir yang kalian pegang. Kata beliau, Nuwassi'uhu, kami telah lapangkan dia. Nuwassi'uhu, kami telah lapangkan dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li syara'i'id din, terhadap syara'i', jamak dari kata syari'ah, syariat-syariat ad-din, yakni agama ini. Allah besarkan hati beliau untuk menjalankan syariat agamanya. Dibesarkan hatinya untuk bisa mampu menjalankan setiap apa yang Allah syariatkan. Sehingga kita perlu memohon kepada Allah, dilapangkan hati kita untuk menjalankan syariat agamanya. Yang mungkin tadinya bagi kita terasa berat, ya, begitu berat syariat Allah. Ini perintahnya sekian perintah, ini larangannya sekian larangan. Bagaimana mampu saya mau menjalankan itu semua, meninggalkan itu semua yang ditetapkan oleh Allah yang dilarang? Maka mohonlah kepada Allah doa untuk dilapangkan diri kita, hati kita menjalankan syariatnya. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan sadri, dadaku. Wa yassir li amri dan mudahkan urusanku. Ya, disebutkan pada ayat yang lain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani, lepaskan ikatan yang ada di lisanku sehingga terasa berat untuk berucap yang baik, yang benar. Hilangkan ikatan tadi ya Allah. Ya, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Maka kami telah lapangkan beliau untuk menjalankan syariat-syariat ad-din wa da'wah ilallah. Kami telah lapangkan pula kepadanya untuk berdakwah di jalan Allah. Dilapangkan jalannya oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan, kemudahan di dalam menjalankan tugas yang berat, yakni dakwah di jalan Allah. Wal ittisaf bimakarimil akhlak, dan kami telah berikan kelapangan al ittisaf agar beliau mudah untuk berittisaf, mempunyai sifat-sifat bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Semua tadi adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqbal alal akhirah, dan menghadap ke arah kampung akhirat. Dimudahkan hatinya oleh Allah, hati beliau oleh Allah, untuk mudah beramal dengan amalan yang menjadi bekal abadi di akhirat kelak. Wa tashil al khairat, kami lapangkan untuk beliau tashilul khairat, untuk mudah pula menjalankan al khairat, kebaikan-kebaikan. Sekali lagi adalah untuk kita bisa itu semua sebagaimana Allah telah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah kita memohon kepada Allah agar hati kita dilapangkan. Falam yakun dayyika haraja, sehingga dengan itu tidaklah dayyik, tidaklah sempit haraja, tidak pula terasa berat. La yakadu yunqadu li khairin. Wa la takadu tajidhu mumbasita. Sehingga beliau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perkara yang baik, dan beliau dapati hatinya dalam keadaan membasito, terbuka, luas, lapang, gampang, yang menurut sebagian yang lain adalah terasa berat. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah lapangkan diri kita, maka yang berat jadilah ringan. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu hai Muhammad. Kemudian yang kedua, Allah Jalla wa'ala sebutkan wa wada'na angka. Wa wada'na, waw pertama adalah berdiri sendiri yang berfungsi untuk menyambung dengan ayat atau kalimat yang sebelumnya, sehingga dikatakan sebagai huruf sambung atau biasa diartikan dengan dan. Sedangkan waw yang satunya setelahnya adalah satu kata dengan dhad, dengan ain, wada'a. Wada'a artinya adalah asalnya meletakkan. Kemudian disambung dengan nun yang panjang, nunnya yang disertai dengan alif, di situ menunjukkan kata ganti kami, yakni maksudnya Allah. Wa wada'na, dan kami telah letakkan, angka, angka dari kata an ditambah dengan kata ganti kamu, ka di situ, jadilah angka. Dan kami telah letakkan, kalau memang hanya wada'a saja, tapi karena disambung dengan an, sehingga wada'a tadi yang asalnya meletakkan bergeser dengan arti menghilangkan. Wa wada'na 'anka, dan kami telah hilangkan padamu, hai Muhammad. Ya. Kami telah hilangkan atau telah kami cabut. Apa yang Allah cabut, apa yang Allah hilangkan pada beliau? Wizrun. Wizr artinya beban. Ya. Yang dipikul. Ditambahkan dengan ka sebagai kata ganti kamu, jadilah wizroka. Kami telah hilangkan padamu beban yang berat. Nam. Yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan. Beban tadi berupa kesusahan. Kesusahan yang diderita, yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah. Nah, begitu berat awal dakwah menyampaikan Islam, menyampaikan al-haq. Bahkan harus beliau hadapi dengan sambutan lemparan batu ketika beliau dakwah ke Taif. Nah, yang dikenal dalam sejarah. Beliau berharap masyarakat Taif menyambut dengan hangat, tetapi di luar dugaan dilempari batu agar beliau tidak jadi masuk ke kota Taif. Ya, yang mereka khawatirkan kalau berhasil Rasulullah SAW masuk ke sana, maka semakin tersebar ekspansi dakwah lebih luas lagi. Demikian beliau pula yang terjadi ketika beliau sujud di depan Ka'bah, yang berusaha oleh tokoh-tokoh Quraisy diganggu, diletakkan kotoran di atas tempat sujud, di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari sekian ma'rakah, peperangan yang terjadi, jihad yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi kufar Quraisy, gigi beliau patah dan sebagainya. Sekian penderitaan di awal-awal dakwah. Nam, karena Islam di awal itu dalam keadaan aneh. Bada'al Islamu ghariban. Islam pada awal datangnya ketika beliau merintis memulai dakwah tadi ghariba, dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariba, kelanjutan hadis itu bahwa Islam pula nantinya di akhir zaman akan kembali kepada keasingannya. Kama bada'a, sebagaimana pula ketika awal datangnya. Yang merasa asing terhadap Islam itu bukan orang kufar saja. Bahkan justru dalam kubu kaum muslimin merasa asing dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, tadinya umat yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah, memelihara lihyah, jenggot, di awal-awal ketika itu diamalkan di masyarakat yang jarang atau sedikit yang mengamalkan seperti itu, sehingga kemudian disudutkan orang yang menjalankan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. dengan gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang kira-kira supaya umat menyudutkannya, menjauhkan diri darinya. Nah, sampai tidak segan-segan mengeluarkan kata pelecehan, penghinaan. Nah, yang sesungguhnya apa yang dilontarkan tadi bukan penghinaan kepada pribadi orang yang menjalankan amalan tersebut, tetapi itu berakibat pula menghina atau melecehkan ajaran Islam, yakni ajaran yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukanlah suatu perkara yang ringan menghina, melecehkan, menyindir atau dengan kata yang semakna dengan itu terhadap orang-orang yang menegakkan al-haq. Sekali lagi, bukan kembalinya kepada pribadi tetapi kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang dia nantinya akan dimintai pertanggungan jawabnya. Demikian pula amalan-amalan sunnah yang lainnya yang tadinya asing, kemudian dengan berjalannya waktu mulai banyak yang mengamalkan. Alhamdulillah, kalau sudah banyak mengamalkan, jalankannya tidak berat. Ya. Tapi yang merintis, yang mengawali, terasa asing, terasa sendirian. Dan ketahuilah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghidupkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika amalan tersebut terasing atau bahkan hampir punah atau mati di suatu kalangan masyarakat. Disebutkan dalam hadis seperti pahala 50 orang syahid di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pahala bagi orang yang mengamalkan sunnah dalam kondisi terasing. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala cabut, Allah hilangkan kesusahan-kesusahan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mengingatkan bahwa ayat ini menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam agar tidak kecil hati. Menghibur kepada beliau sekaligus kepada umatnya yang meniti jalannya beliau. Jalannya para nabi dan rasul adalah menyeru berdakwah kepada umat dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Nah, maka tantangan itu mesti ada. Tantangan, rintangan, gangguan itu mesti ada. Tidak kemudian dakwah itu berjalan mulus. Maka kalau seperti itu, banyak yang akan berandil dalam dakwah. Tapi karena dakwah itu perlu tantangan, rintangan, dan ujian, maka tidaklah banyak bagi mereka yang serius bergabung di dalam dakwah. Bahkan sampai jatuhlah sekian korban bergeluntungan di dalam dakwah ini karena tidak kuat dari tantangan, rintangan di lingkungannya, di zamannya, dan sebagainya. Kita lihat penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wa wada'na 'anka wizrak. Kata beliau, dzambuka. Beliau ingin mengartikan kata wizraka. Wizr diartikan oleh beliau dzambun. Dzambun artinya dosa. Kami telah cabut darimu bebanmu, maksudnya dosamu, disebabkan karena perjuangan yang gigih. Nah, maka Allah tidak sia-siakan dengan itu, sampai-sampai bisa menghapus dari dosa-dosa pelakunya. Nah, alladzi anqadha, ini berlanjut kepada ayat yang ketiga. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi juga kata sambung yang biasa diartikan dengan yang. Alladzi anqadha, yang mana dia telah anqadha. Naam. Angqadha maknanya memberatkan. Zahraka dari kata zahrun disambung dengan kata ganti kamu, yakni kaf di situ, zahraka. Yang mana telah memberatkan punggungmu. Naam. Beban tersebut. Naam. Tapi hendaklah kamu pantang menyerah, maju terus untuk menjalankan amanat ini, yang insyaAllah ta'ala Allah akan siapkan balasan yang sebesar-besarnya bagi mereka yang ikhlas di dalam menjalankan dakwah, dakwah yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan siapkan pahala yang setimpal, pahala yang besar, yakni al-jannah. Maka kata Syekh Az-Za'di, alladhi anqadha yakni asqala. Anqadha diartikan oleh beliau asqala. Asqala artinya memberatkan. Sinonimnya dari kata anqadha yakni asqala. Asqala atau saqilun itu artinya berat. Asqala berarti memberatkan. Kami telah hilangkan, telah cabut padamu bebanmu, beban yang ada padamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi anqadha dhahrak, yang mana beban tadi cukup memberatkan punggungmu, cukup besar risiko yang kamu hadapi, maka kami telah hilangkan itu semua dengan kami berikan kemudahan-kemudahan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kita berlanjut kepada ayat berikutnya yang keempat. Wa rafa'na. Waw adalah kata sambung seperti pada ayat yang kedua, untuk menyambung dengan kalimat atau ayat yang sebelumnya. Rafa'na dari kata rafa'a. Rafa'a artinya mengangkat. Dan na di situ seperti pada ayat yang kedua, wa wada'na adalah sebagai kata ganti kami, yakni maksudnya Allah. Rafa'na, dan kami telah angkat. Rafa'a artinya mengangkat. Maka yang mengangkat siapa? Allah. Yang diangkat siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka, untukmu. Laka telah berlangsung penjelasannya seperti pada ayat yang pertama. Alam nasyrah laka. Maka pada ayat yang keempat ini, wa rafa'na laka, kami telah angkat untukmu, hai Muhammad. Apa yang Allah angkat untuk beliau? Zikroka. Zikroka dari kata zikrun. Zikir artinya menyebut. Nah, karena disambung dengan ka, kata ganti kamu adalah maksudnya Rasul, zikroka yakni penyebutanmu. Kami telah angkat, kami telah tinggikan penyebutan namamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan kata wa rafa'na, yakni a'alaina. Naam. A'alaina, kami telah tinggikan. Apa yang kami tinggikan? Qadraka, kadarmu, kedudukanmu. Wa ja'alna laka as-sanaa al-hasan al-'ali. Dan kami telah berikan untukmu as-sana al-hasan al-ali, pujian yang bagus, yang tinggi. Al-ali, yang tinggi. Yang bagus, yang tinggi. Alladhi lam yasil ilaihi, yang tidak bisa mencapai kepada kedudukan tersebut. Lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi, seorang seorang pun dari makhluk Allah. Jadi maksudnya ini kekhususan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi. Tidak Allah berikan penyebutan yang bagus, yang tinggi tadi, ya, kepada seorang pun dari makhluknya kecuali hanya kepada beliau. Maka Allah sebut, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah angkat, kami telah tinggikan penyebutan namamu hanya untukmu. Naam. Apa yang dimaksud penyebutan tadi? Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Fala yadhkurullah illa dzukira ma'ahu rasuluh sallallahu alaihi wasallam." Maka tidaklah disebut nama Allah illa dzukira ma'ahu, melainkan disebut bersama Allah rasuluhu, nama rasulnya. Ini keistimewaan apa bukan? Keistimewaan, disejajarkan dengan Allah penyebutannya. Bukan satu hal yang biasa. Ya. Ini justru suatu keistimewaan yang besar, kekhususan satu-satunya untuk beliau. Mana buktinya? Kama fid dukhuli fil Islam, sebagaimana ketika masuk dalam Islam, bukankah seseorang mengucapkan apa? Satu kalimat syahadat apa dua kalimat syahadat? Dua kalimat syahadat. Yang salah satu dari dua tadi disebutkan nama rasulnya. Ashhadu an la ilaha illallah, apa? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi dan rasul yang lainnya atau bahkan selain itu, para naam manusia yang lainnya tidak disebut. Yang hanya disebut dalam perucapan syahadat hanya beliau sallallahu alaihi wasallam, membuktikan pada ayat tadi, wa rafa'na laka dzikrak. Wa fil adzan, di waktu adzan pun disebut beliau, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Setelahnya apa? Langsung hayya 'alas shalah? Tidak. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap azan 5 kali sehari. Nah, disebut nama beliau. Terbuktilah apa yang Allah sebutkan, wa rafa'na laka dzikrak. Wal iqamah, dan di waktu qomat, Allah akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal khutab, dalam khutbah-khutbah pula, pada muqaddimah khutbah disebutkan khutbatul hajah, di situ tidak lepas pernyataan dua kalimat syahadah. Naam. Wa ghairi dzalik minal umur, dan lain sebagainya dari perkara-perkara, allati a'lallahu biha, yang mana Allah tinggikan dengannya, dengan nama beliau tadi, dzikra rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, maka disebutkan lebih lanjut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, walahu fi qulubi ummatih minal mahabbah, dan bagi beliau, walahu, dan bagi beliau, fi qulubi ummatih, di hati-hati umatnya, minal mahabbah, adanya kecintaan. Setiap umat yang mengaku kaum muslimin pasti cinta kepada beliau. Yang tidak berarti perlu dipertanyakan keislamannya. Ini sekaligus bukti pula Allah angkat beliau. Allah yang meletakkan kecintaan pada hati hambanya untuk cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wal ijlal wa ta'zim, dan Allah letakkan di hati umatnya tadi al ijlal, pengagungan, wa ta'zim, membesarkan beliau. Nah, ma laisa li ahadin ghairihi ba'dallahi subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada untuk seorang pun selain beliau, ba'dallah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Nah, fa jazahullah an ummatihi afdalu ma jaza nabiyan an ummatihi. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala balasi beliau terhadap umatnya dengan sebaik-baik penjelasan, sebaik-baik pembalasan. 6. Sebagai nabi yang diutus untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna singkatnya dari ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak. 6. Kadang kalau kita baca tidak kita rasakan, maka ya berlalu begitu saja. 6. Sehingga kalau kita baca dengan putus-putus sesuai dengan katanya, maka lebih mendekati kepada artinya. Wa rafa'na laka, dan sungguh kami telah angkat untukmu, dzikraka, penyebutanmu. Kemudian yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Fa biasa diartikan dengan maka dalam bahasa kita. Nah, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya ma'al usri, bersama dengan kesulitan itu, yusra, ada kemudahan. Di ayat yang keenam Allah ulangi lagi, hanya saja tidak ditambahkan dengan fa. Nah, karena sifatnya adalah pengulangan sekaligus sebagai penegasan, penguat. Inna ma'al usri yusra, sungguh dan sungguh bahwa bersama dengan kesulitan itu adanya kemudahan. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dua ayat tersebut bisyarah azimah. Bisyarah artinya kabar gembira. Azimah, yang besar. Annahu kullama wajada usra, usran, kullama wajada usrun wa su'ubah, fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuh. Kata beliau rahimahullah, bahwa setiap kali didapati nam kesulitan, wasu'ubah, kesukaran, fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuh, maka sesungguhnya kemudahan itu mendampingi atau menemani atau menyertai kesulitan tersebut. Ketahuilah berdasarkan dari ayat ini, ketika seseorang mendapati kesulitan, ketahuilah kesulitan itu tidak berdiri sendiri. Maka yang disebutkan dalam tafsir tadi, fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuh. Ketahuilah bahwa kemudahan itu yuqarinuh, menemani. Ini sulit, ini mudah. Sulitnya tadi ditemani terus. wa yusahibu, diikuti terus. Hatta law dakhala al-usru juhra dabbin. Sampai-sampai law dakhala al-usr, sampai-sampai kalau kesulitan itu dakhala, masuk juhra dabbin, lubang biawak. La dakhala alaihil yusru, niscaya kemudian tadi ikut masuk ke lubang biawak tadi. Ya, mau lari kemana sulit ini? Ya, masuk ke lubang sekecil apapun yang namanya kesulitan tadi, kemudian kemudahan yang tadi disebutkan menyertainya tadi ikut masuk pula. Tidak peduli dimanapun kamu hai kesulitan lari, akan ku kejar. Nah, hatta lau dakhala al-usru juhra dabbin la dakhala alaihi al-yusru fa akhrajahu. Yang tujuannya kesulitan kemudian tadi mau mengeluarkan kesulitan tadi. Dikejar terus supaya sulitnya tadi keluar. Nah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, sayaj'alullahu ba'da usrin apa? Yusra. Akan Allah jadikan ba'da usrin, setelah kesulitan itu adalah kemudahan. Dimaksudkan dengan ayat ini bahwa hendaklah setiap diri mengerti dan terhibur. Kalau dia dapati suatu kesulitan, jangan merasa kecil hati atau putus asa atau patah semangat. Karena tadi bahwa kesulitan itu tidak sendirian. Karena kesulitan selalu didampingi dengan kemudahan. Dengan ayat ini pula menghibur bagi setiap diri yang mendapatkan kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terkait dengan surat ini hibur kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pula, wa innal faraha ba'dal karbi. Sesungguhnya al-faraj, yakni kemenangan itu, ma'al karbi, bersama dengan kesusahan. Nah, perjuangan yang nantinya akan mendapatkan al-faraj, kemenangan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Wa ta'riful usru fil ayatain yadullu ala annahu wahid. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, ta'rif al-usr, disebutkan oleh Allah kata al-usr dalam bentuk ta'rif, dalam bentuk ma'rifat. Yang cirinya ma'rifat adalah ada alif lamnya. Coba perhatikan pada ayat kelima maupun ayat keenam, adakah di situ disertai dengan alif lam? Naam. Jumlah al usru ada berapa pada ayat kelima dan keenam? Ada dua. Yang dua-duanya juga pakai alif lam. Maka kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Allah gunakan al-usru dalam bentuk ma'rifah pada dua ayat tersebut. Yadullu ala annahu wahid, menunjukkan bahwa kesulitan di ayat itu satu. Kesulitan di ayat itu adalah satu. Wa tankirul yusr, sementara kata yusra dalam bentuk tankir, dalam bentuk nakirah. Yang ciri nakiro adalah kelima maupun keenam. Yusrohnya pakai tanwin apa tidak? Pakai. Tanwinnya jenisnya apa? Fathatain. Nah. Maka dalam bahasa Arab tentu memiliki makna. Kalau kata ini ma'rifat, maknanya demikian. Kalau kata ini dalam bentuk nakira, maka demikian. Maka tadi telah disebutkan bahwa kalau kata itu dalam bentuk ma'rifah, walaupun terulang dalam dua ayat, maka itu maknanya satu. Sedangkan ketika kata itu dalam bentuk nakirah, maka menunjukkan ala tikrarih, pengulangannya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Kata beliau, falan yaghliba usrun yusraini. Maka tidak bisa satu kesulitan yaghlib, mengalahkan yusraini, dua kemudahan. Ketahuilah, tidak bisa satu kesulitan untuk mengalahkan dua kemudahan. Artinya apa? Satu kesulitan itu dikejar sama dua kesulitan. Sama dua kemudahan. Dan satu menghadapi dua pasti kalah. Artinya sulit tadi akan suatu saat akan berakhir. Akan bisa teratasi karena dikejar sama namanya yusra, sama dua kemudahan. Falan yaghlib usrun yusraini, maka tidaklah bisa satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Wa fi ta'rifihi bil alif wal lam, maka dalam bentuk ma'rifat bil alif wal lam yang ditandai dengan alif dan lam, wa dallatu 'alal istighraq wal umum, yang menunjukkan kata bentuk umum, yadullu ala anna kulla usrin, menunjukkan bahwa setiap kesulitan, wa in balagha minas su'ubah ma balagha, walaupun kesulitan model apapun sulitnya, fa innahu fi akhirihi at-taysir mulazimun lahu, maka sesungguhnya di akhir hasilnya adalah taisir, kemudahan, mulazimun lahu, yang menyertainya. Nah, ketahuilah bahwa setiap kesulitan yang dihadapi oleh hamba, sebesar kesulitan apapun atau bentuknya yang bagaimanapun, ketahuilah di akhirnya akan mendapatkan kemudahan. Thumma amarallahu rasulahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada rasulnya, aslan walil mu'minina tabi'an. Allah perintahkan kepada rasulnya pada awalnya, nah, pada ayat tersebut, wal mu'minina tabi'an, dan juga diikuti oleh kaum mukminin, artinya orang-orang yang beriman juga ikut tersebut dalam ayat itu juga, bisyukrihi wal qiyam biwajibi ni'amih, untuk melakukan syukur kepada Allah, wal qiyam biwajibi ni'amih, dan berusaha untuk menegakkan kewajiban untuk mensyukuri nikmatnya. Nah, mensyukuri terhadap kenikmatan Allah yang telah memberikan kemudahan, yang mana kemudahan tadi selalu mengejar kepada kesulitan yang dihadapi. Maka ayat yang ketujuh menyebutkan, fa'idha faragta fansab, maka jika faragta, engkau telah selesai. Naam. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, idza tafarraghta, jika engkau telah selesai, min asghalika, dari kesibukan-kesibukanmu, Walam yabqa fi qalbika ma ya'uqu, dan tidak tersisa pada dirimu apa yang menyibukkanmu, yang mengganggumu. Fansab, fansab artinya fajtahid fil ibadati wad du'a, maka sibukkanlah, bersungguh-sungguhlah fil ibadati wad du'a, untuk menuju urusan atau kesibukan yang lainnya adalah al-ibadah wa doa, berdoa dan beribadah dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha faragta fansab, jika engkau telah selesai dalam satu urusan yang satu, fansab, maka beranjaklah kepada urusan yang berikutnya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan beberapa penafsiran, artinya jika engkau telah selesai berdakwah, hai Muhammad, fansab, maka beribadalah kepada Allah. Ada pula yang mengartikan jika engkau telah selesai lakukan urusan dunia, maka fansab, kerjakanlah urusan akhiratmu. Dan ada pula yang mengartikan jika engkau telah selesai dari sholat, maka berdoalah. Maka berdoalah. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu lah, kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, yakni wahdahu, dan hanya kepada Rabbmu lah saja, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sajalah. Farghab, maka hendaklah kamu berharap. Farghab, yakni a'zamur raghbah fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatik, sebesar-besar harapan pada pengabulan doamu dan diterima ibadahmu, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kamu tujukan. Berharaplah hanya kepada Allah saja. Wala takun mimman idha faraghu wa tafarraghu, dan janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang apabila telah selesai dari suatu urusan, kemudian la'ibu wa a'radu an rabbihim, maka kemudian mereka lalai dan berpaling dari jalan Allah. Nah, sebagai contoh, seseorang telah selesai Ramadan, maka teranggap bahwa ibadah itu sungguh-sungguh itu hanya waktu Ramadan saja. Setelah selesai Ramadan, dia bisa agak sedikit gampangkan. Nah, maka orang yang demikian menurun kadar dari nilai ibadahnya. Yang tadi di waktu Ramadan dia bersemangat, setelah selesainya Ramadan kembali kepada kondisi sebelum Ramadan. Maka tidaklah demikian. Yang semestinya adalah selesai Ramadan dia telah terdidik, dia telah dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersemangat melakukan ibadah, ketaatan, amal soleh, maka tinggal setelahnya adalah melanjutkan dan terbiasakan dengan itu. Nah, janganlah kalian seperti seseorang yang melalaikan dan berpaling dari jalan Allah, wa an dzikrika, dan berpaling dari dzikir kepadanya, fatakunu minal khasirin, sehingga kalian termasuk orang-orang yang rugi. Wa qad qila, dan dikatakan pula tentang penafsiran ayat itu, inna ma'na qauluhu, sesungguhnya makna firman Allah, fa'idha faragta, jika engkau telah selesai, ada yang menyatakan minas salat, selesai dari salat, wa akmaltaha, dan engkau telah selesai sempurnakan, fansab, maka beranjaklah fid doa, untuk melakukan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Fi su'ali mutalabik, mutalabika, dan hendaklah engkau berharap dalam permintaan dan tuntutanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastadalla man qala bihadzal qaul ala masyru'iyyatid du'a, dan berdalilkan dari para ulama yang menyatakan pendapat tersebut ala masyru'iyyatid du'a, adanya disyariatkannya doa wadzikir dan zikir aqabas salat al-maktubah, di penghujung dari salat yang lima waktu. Berdasarkan dari ayat ini, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ada yang berpendapat disyariatkannya berdoa dan zikir setelah atau di penghujung dari salat lima waktu. Yang itu kita lakukan setelah selesainya at-tahiyyat, sebelum salam. Karena kata aqab, aqaba itu adalah penghujung. Ya, tapi belum keluar. Ya. Kata aqab seperti dalam bahasa Arab tumit ini dikatakan aqab. Tumit dikatakan aqab. Karena tempatnya ujung dari bagian badan ini ya. Paling bawah, paling berakhir adalah tumit. Seperti lafaz dalam hadis, wailun lil aqabi minan nar. Wailun, celaka lil aqab. Aqab jamak dari aqab. Celaka terhadap tumit-tumit minan nar, yang tempatnya yang bisa mengantarkan kepada azab api neraka. Disebabkan karena apa? Karena berwudunya tidak sempurna. Nah, kenapa disebutkan tumit di dalam hadis itu? Bukankah ketika anggota lainnya tidak sempurna, tidak terkena ancaman? Disebutkan alasannya oleh para ulama adalah karena lafaz dalam bahasa Arab menyebutkan mana yang sering biasanya dilakukan oleh manusia. Bukan berarti kemudian bagian yang lain, tangan, siku dan sebagainya, ketika tidak terkena air wudu tidak terkena ancaman. Tidak demikian. Tetapi mewakili apa yang sering terjadi. Ya, kalau orang wudu kadang gini aja, ini kakinya, sementara tumitnya tidak kena. Atau tangan, nah, tumitnya tidak kena. Padahal kan harus begini, rata. Wajah cuma gini aja. Padahal batasannya kan sampai sini, sampai telinga ya. Ini enggak cukup, pokok cuma gini. Nah, padahal harus rata. Tepat kepada sasarannya sesuai yang dituntunkan. Maka dimaksudkan bahwa doa di penghujung sholat artinya masih dalam sholat. Tapi di tepi. Maksudnya sebelum salam. Bukan setelah salam. Ya, itu dalam bahasa dikatakan aqab. Sehingga setelah tahiyat seseorang disyariatkan untuk meminta perlindungan dari empat perkara yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu dia baca. Kemudian jika masih ada waktu sebelum salam, maka dia tambahkan dengan doa yang lainnya. Maka doa di waktu itu juga salah satu tempat yang diijabahkan doa, sehingga tidak perlu doa khusus setelah sholat, setelah salam. Justru yang ada, yang benar tuntunannya setelah salam adalah takbir, istighfar. Nah, setelah itu kemudian zikir yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, kemudian selesai zikir tidak diakhiri dengan doa. Karena doa bukan rangkaian atau paket dengan zikir tersebut. Nah, karena kita sudah cukup doa tadi di akhir sholat, yakni sebelum salam. Nah. Atau bisa kita lakukan pula di waktu sujud. Nah. Kemudian terkait dengan zikir setelah sholat, subhanallah, menghitungnya adalah dengan jari jemari. Yang berawal dengan apa? Jari apa ini? Kelingking. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. 10. Ulangi lagi sampai 3 kali. Ditutup dulu baru buka. 10. Tutup. Buka. Iya. Kemudian 31, 32, 33-nya gini. Alhamdulillah juga begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naam. Naam. Iya. Tidak demikian sebagaimana penjelasan di waktu daurah kemarin, apa yang diterangkan oleh Syekh Badr Al-Anazi hafizahullah ta'ala, yang beliau juga langsung tanyakan amalan atau perkara tersebut kepada guru beliau adalah Syekh Saleh Al-Luhaidan hafizahullah, tentang hadis tata cara berzikir. Nah, maka dicontohkan langsung oleh Syekh Saleh Al-Luhaidan seperti ini. Nah. Maka yang dahulunya kita lakukan dengan apa? Ruas jari. Maka setelah kita tahu seperti itu, kita merubahnya dengan jari jemari kita. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Satu surat ke-94 selesai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijelaskan benar, itu semata-mata datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan, semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.